السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, إن شاء الله akan kita lanjutkan pembahasan dari materi buku Harta Haram Amalan Kontemporer yang kita mulai dari bab riba dan sekarang pada aplikasi jual beli kredit. Fadhol dibaca ya Syekh Afif. Baqra Syekh. ربمية وخمستاش. لأنك طبع كم؟ هذه طبع الخامس عشرة يا شيخ. لأنك طبع الخامس عشرة ولا طبع كم؟ نفس الطبعة. طيب. لا. جلب لي كريديت بعده. بعده شيخ طيب أنا سألتك طبعك قلت نفس الطبع فذكرت لك نفس الصفحة فإذا هما مختلفان. الله فضل الشيخ عفيف. السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى جوال بني كريديت. Pengertian dan hukum jual beli kredit. Jual beli kredit adalah transaksi jual beli di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ya. Khani wa khati fillah, dalam sebuah akad istilah bayi bisa jadi objeknya dua-duanya ada di majelis akad. Anda datang ke toko, majelis akadnya toko itu, barangnya ada di mata Anda, lalu Anda ambil, Anda katakan, Pak saya mau beli ini, berapa harganya? Dia menyebutkan harga sekian. Kalau Anda setuju, di waktu yang sama masih dalam toko itu Anda serahkan uang sejumlah yang dia sebutkan. Ini jual belinya dua-duanya barang dan uangnya tunai. Umumnya jual beli seperti ini. Bisa jadi ketika Anda datang ke toko, barang itu biasanya ada, umumnya toko buku. Biasanya buku yang Anda cari itu ada, kemarin Anda lihat. Tapi ketika Anda datang, Pak, saya cari, Pak ada buku. Ini ada buku Harta Haram, Pak. Umumnya Anda tanyakan ke beliau. Dia mengatakan, oh habis. Ya udah Pak, kalau gitu saya bayar uang cash sekarang. Kira-kira kapan datangnya Pak? Datangnya saya nggak tahu, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi. Tapi udah insya Allah sebulan di teleponnya penerbit segala macam lagi dicetak, sebulan lagi jadi. Hah? Dia bilang sebulan lagi tanggal sekian. Boleh saya serahkan uang sekarang, Pak? Jawab toko apa? Enggak boleh. Ya boleh lah. Semua orang kan ingin uang. Boleh, kata dia, boleh. Hah? Sama seperti Anda mau berangkat menggunakan jasa angkutan pesawat terbang umpamanya dari Jakarta ke Surabaya. Kalau beli tiket sehari sebelum Lebaran berangkatnya dari Jakarta, Anda beli 2 hari sebelum berangkat, kira-kira masih ada tiket? Hah? Wallahu alam. Sekarang Anda beli cash, berangkat 2 bulan lagi kira-kira, 2 bulan lagi. Anda beli, Pak, pesawatnya udah ada, 2 bulan lagi pesawatnya. Tapi boleh saya bayar uang sekarang? Boleh atau tidak? Pasti boleh. Tidak ada yang tidak boleh kalau uang di depan itu tidak ada yang tidak boleh. Pasti boleh. Konsekuensinya harga lebih murah. Jelas dinamakan angkat ini dengan salam. Karena tadi yang dibelinya bukan barang, tiket itu yang dibeli barang atau jasa? Anda beli tiket pesawat, yang dibeli barang atau jasa? Yang tiket itu barang atau jasa? Tiketnya barang. Tapi siapa mau beli lembaran sekecil ini harganya 1.500.000? Ada yang mau beli? Ini hanya bukti jasa yang akan Anda dapatkan. Bukan itu yang Anda beli, ya atau tidak? Masya Allah, berarti jasa yang Anda beli. Hah? Kalau tadi buku barang yang Anda beli, dinamakan ini dengan jual beli salam, konsekuensinya harga lebih murah. Bisa juga Anda datang ke toko buku tadi, lalu Anda bilang, Masya Allah Pak, saya pengen, lama mimpi saya ingin mendapat buku Dr. Erwandi ini, bisinya bagus. Maaf, ini iklan gak boleh di masjid. Isinya banyak menyentuh kehidupan saya, Pak. Tapi berapa harganya, Pak? Ya, sekian, dia bilang, sudah sebut angka. Buka dompet. Pak, saya ada cuma 1/10 Pak. Boleh saya nyicil, Pak? 1/10 sekarang, besok insya Allah saya tambah 50% lagi. Hah? Tinggal 40%-nya mungkin seminggu lagi baru saya serahkan uangnya. Mau si tukang toko buku? Kalau yang tadi pasti mau dia. Barang tidak ada, uang ada, mau pasti. Yang sekarang mau tukang toko buku? Kalau dia kenal dengan Anda, oh iya, teman baik kok, beliau baru taubat, sangat penting buku itu buat beliau. Hah? Dia saya ingin berpahala juga. Kalau tidak kenal, paling dia minta, tolong taruh KTP Anda di sini, atau SIM, atau STNK. Kalau udah lunas, nanti ambil tuh SIM, ambil STNK Anda. Tapi jangan semuanya, Anda minta SIM, STNK, KTP, gimana dia mau hidup? Satu-satunya minta, jamin. Makanya taruhnya STNK umpamanya, STNK motornya, taruh di sana. Ya, ya bayar kecil nanti. Terus Anda, si penjual tadi mengatakan, karena Anda tidak cash, itu kan menghambat cash flow saya, perputaran uang saya, konsekuensinya itu harganya lebih mahal mas, sekitar 10%. Kalau biasa harga sekian, saya tambahkan 10%. Anda redo? Dia bilang redo. Berarti harga ditambah 10%, kemudian pembayaran 4 kali dalam jangka waktu 3 pekan. Ini jual beli kredit. terpenuhi kebutuhan orang itu akan barang, ya, dan terpenuhi juga tujuan dari si pedagang, yaitu keuntungan, ya atau tidak? Maka hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada dasarnya jual beli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Seperti ini yang disampaikan dalam orang jahiliyah. Ketika Allah mengharamkan riba, ya, mereka mengatakan riba itu sama saja dengan jual beli tidak tunai, ada tambahan imbalan waktu. Qalu innamal bay'u mithlu riba. Orang jahiliyah mengatakan jual beli yang tidak tunai yang lebih mahal daripada yang tunai, dan itu yang kalian lakukan, itu kan sama dengan riba. Kalau kalian mengharamkan riba, berarti jual beli tidak tunai kalian juga riba, haram juga. Ya atau tidak? Persamaannya dari sisi mana? Umpamanya beliau ingin beli buku tadi, harganya umpamanya kita sebutkan harga umpamanya 200 ribu, umpama 200 ribu harga, tapi beliau tidak punya uang cash, pinjam ke temannya, pinjam saya 200 ribu, itu apa? Itu beli buku. Saya pinjamkan 200 ribu, tapi saya ingin dapat keuntungan juga. Berapa kamu keuntungan? 10% sebulan kan, ya, 10% sebulan. Berarti nanti saya bayar 200 ribu. Iya, pinjam 200 ribu, dia beli buku. Nanti dibayarnya 120 ribu. Ya, apa namanya ini? Riba. Pinjam uang 200, bayar 120. Kalau dia datang langsung ke toko buku, tadi kan dibilangnya, kamu mau tunai atau tidak? Saya nggak punya uang tunai, tapi saya cicil 4 kali selama 1 bulan. Dia bilang 220 ribu. Sama-sama berapa tambahannya? Sama-sama 20 ribu. Oleh karena itu orang jahiliyah bilang, gimana sih kalian? Sama-sama pertambahan 20 ribu. Kalau yang ini haram, tentu ini haram. Kalian mengharamkan riba, berarti jual beli kalian juga haram. Ya atau tidak? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Allah dalam Quran surat dalam surat Al-Baqarah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Kata Allah, tidak sama wahai orang kafir jahiliya Quraisy. Tahu. Allah halalkan jual beli tadi yang tidak tunai ada pertambahan 20 ribu. Allah haramkan yang pinjam uang 200 ribu pertambahan 20 ribu. Lalu mungkin kita bertanya, apa hikmah di balik ini? Sangat banyak hikmah di balik ini. Di antaranya ini uang, nanti ada perbedaannya, nanti akan saya jelaskan perbedaan di antara kedua ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang satu, mengharamkan yang satu lagi. Padahal secara kasat mata, dan itu matanya mata orang Quraisy jahiliyah, sama kata dia. Paham? Nanti insyaallah kita jelaskan lebih rinci perbedaan antara riba dengan jual beli kredit. Terus. Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan dia merasa mampu untuk melunasinya. Sebentar. Ini dia beli uang belakangan kan, ya? Ya kan? Berhutang atau tidak namanya? Boleh dalam Islam berhutang? Saya ulangi pertanyaan. Boleh berhutang dalam agama Allah? Islam membolehkan berhutang atau tidak? Kalau gitu kartu hutang juga boleh. Hah? Kartu hutang bahasa Inggrisnya kan credit card kan ya. Kalau boleh hutangnya, kartunya tetap juga boleh. Saya ulangi lagi. Bolehkah berhutang dalam Islam? Boleh dengan catatan ya. Tidak boleh dengan catatan. Dia tidak boleh mutlak dan juga bukan haram mutlak. Dalam satu kondisi diharamkan, dalam kondisi lain mubah atau halal. Tetapi secara hukum asalnya tidak dianjurkan berhutang. Di salah satu pusat perbelanjaan retail, ketika mereka mengundang saya memberikan celana, mereka bikin judulnya solusi hutang riba. Judulnya apakah solusi hutang riba? Saya jawab, ini ngapain saya jauh-jauh, via SMS dia sudah bisa selesai ceramah saya. Karena pertanyaannya, ceramah temanya, apakah solusi hutang riba? Asalnya jawabannya adalah jangan berhutang. Iya atau tidak? Siapa yang nyuruhnya berhutang? Pernah Allah nyuruh berhutang? Rasulullah pernah nyuruh berhutang? Paling istri enteng gitu. Terjepit oleh keadaan Ustaz. Innalillah. Kalau terjepit kayu masih akal saya. Terjepit keadaannya. Yang membuat keadaan adalah Anda sendiri. Anda yang menjepitkan diri ke dalam keadaan. Bukan keadaan. Teruskan. Akan kita lihat pada dasar. Maka tidak dianjurkan. Maka tidak dianjurkan. Terus. Untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan luks secara kredit. Ulang dari awal. Tadi apa dari awalnya? Luks tidak boleh. Tidak boleh lux dibeli dengan cara hutang. Apa yang lux itu? Sabun mandi itu apa namanya? Maksudnya kebutuhan untuk sekedar kemewahan dilarang berhutang. Kebutuhan kemewahan dilarang berhutang. Apa arti kebutuhan kemewahan? Beli rumah mewah, mewah kebutuhan mewah atau tidak? Bukan mewah. Jadi rumah kebutuhan, tapi ada tambahan mewah. Berarti kebutuhan mewah. Ini dilarang berhutang. Kalau cash berarti boleh, silakan. Berarti Anda mampu. Allah tidak mengharamkan perhiasan dunia ini bagi hamba-hambanya yang mampu. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu. Kata siapa yang mengharamkan perhiasan Allah dan kebaikan-kebaikan rezeki Allah keluarkan dari dunia ini? Katakanlah dia itu semuanya untuk orang-orang beriman. Maka dianjurkan kita memiliki rezeki yang halal, ya, mampu silakan hidup sesuai dengan kemampuan kita. Bila Allah memberikan rezeki yang banyak, tunjukkan sebagian dari nikmat Allah kita pakai. Ya. Umar bin Abdul Aziz sebelum dia menjadi khalifah, gaya hidupnya apa sekarang dulu? Mentereng gaya hidupnya. Di antaranya beliau minyak wanginya bukan beli di pinggiran jalan, bukan, Enggak. Minyak wangi beliau, ketika beliau pakai minyak wangi tersebut, jalan seperempat jam setelah beliau meninggalkan tempat ini, orang tahu di sini pernah duduk Umar bin Abdul Aziz seperempat jam yang lalu. Dari mana minyak wanginya ini khas, sama kayak macan harimau atau itu. Bagaimana tanda-tanda di sini pernah ada harimau yang dekat-dekat situ? Apa? Baunya, baunya bau bangkai. Itu kebalikan dari Abdul Aziz. Kalau dia mengaum gitu, seperempat jam, setengah jam masih ada bau bangkai di situ. Ini sekitar sini masih ada harimau, jangan dulu. Hah? Kalau Abdul Aziz sebaliknya. Bahwa di sekitar sini pernah ada Abdul Aziz. Bajunya, satu bajunya sama dengan beliau beli 1000 dinar. 1000 dinar 40 gram kali 1000 berapa kilo? 4 kilo emas sampai 500 juta sampai. Wah banget tuh baju Ustaz. Dulu baju ditenun saya, dulu baju ditenun satu-satu. Emang mahal baju gue, halus. Karena beliau seorang pedagang kaya sebelum menjadi khalifah. Dan beliau sudah ulama besar, ulama hadis. Sebelum menjadi khalifah sudah ulama hadis. Boleh dalam Islam menikmati kehidupan dunia tadi, tapi jangan dengan berhutang. Paham? Pengen punya rumah mewah, kendaraan mewah, istri mewah. Tapi subhanallah, istri utang. Masya Allah, gaji cuma 5 juta sebulan. Gimana caranya? Tentu berhutang. Apalagi banyak penawaran-penawaran DP 0%. Lagi ini dia balik DP 0%. Kapan berarti berhutang dibolehkan? Pertama, bukan untuk kebutuhan lux, kebutuhan pokok, dan bukan untuk bermain mewah. Satu. Kemudian yang kedua, mampu membayarnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berhutang. Tapi apakah hutang yang seumur hidup tak terbayar seperti Anda? Tidak. Beliau naruh jaminan. Ishtamal ta'aman li ahlihi wa ranahu dir'ahu. Beliau membeli makanan pokok gandum dari seorang Yahudi dan beliau gadaikan baju besinya. Dua syarat. Pertama, berhutang bukan bikin rumah, bukan bikin kendaraan, beli kendaraan, bukan. Untuk beli makanan, hal yang pokok. Kemudian mampu beliau bayar. Buktinya apa? Beliau taruh barang jaminan. Ini kalau maksud saat si penjual ini ingin mengeksekusi, silakan dijualnya baju besi tadi jauh harga lebih mahal daripada makanan yang dia ambil. Akan terbayar atau tidak hutangnya? Terbayar. Ini dua syarat untuk boleh berhutang. Pada saat itu baru boleh berhutang. Fadlnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lidah hutang dengan ucapan Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dayni wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan utang dan laki-laki yang menindas. Ya. Rasulullah berlindung dari utang. Berarti utang suatu yang baik atau tidak? Tapi dibutuhkan atau tidak? Terkadang butuh, terkadang tidak. Tapi pada dasarnya sesuatu yang berlindung Rasulullah. Bila Rasulullah berlindung dari hal ini, ya tidak baik berarti. Cuma ada dia semua. Alhamdulillah. Rasa keluh kesah, rasa sedih baik, tidak baik. Al-ajz wal kasal, lemah dan pemalas baik ini, tidak baik ini. Al-bukhul wal jubun, pelit dan penakut baik ini, semuanya tidak baik. Maka terlilit hutang juga tidak baik, dan Rasulullah berlindung dari hal tersebut. Ini hukum asalnya. Terus, ketika ditanya kenapa beliau berlindung dari lilitan hutang, beliau menjawab, inna rajula idza zalima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlafa. Karena seseorang yang dililit hutang, bila berbicara ia akan berbohong, dan bila berjanji ia akan mengingkarinya. Betul atau salah? Pengalaman yang terus. Bos. Terus, kalau sudah pengalaman tidak perlu saya jelaskan. Kalau sudah berpengalaman, terus. Nabi SAW bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qal, wa madzaka ya Rasulullah? Qala, ad-dainu. Jangan kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang. Para sahabat bertanya, apa hal tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, hutang. Hadis riwayat Ahmad, derajat hadis ini hasan. Umar bin Khattab pernah berkata, hindarilah berhutang, karena orang yang berhutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan. Asal ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari kitab Al-Muwatta'. Kalau saya tanyakan betul atau tidak, Anda jawab betul, pengalaman terus. Dari atas menunjukkan bahwa berhutang tidak dianjurkan dalam Islam, kecuali seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sangat membutuhkan, bukan dalam kondisi lax tadi. Kebutuhan lax tadi itu bukan sangat dibutuhkan. Artinya tanpa itu kehidupan kita berjalan baik. Terus. Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin wa rahanahu dir'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagaimana jaminan. Sebagai jaminan. Berarti membeli sesuatu dengan cara berhutang boleh atau tidak? Coba baca artinya lagi ya, hadis Nabi tadi. Masih mereka masih pusing. Siapa tadi? Rasulullah SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai. Ini apa nih? Berhutang atau tidak? Beli dengan tidak tunai. Apa yang dibelinya? Makanan. Berarti Rasulullah beli makanan dengan tidak tunai kepada Yahudi atau kepada Muslim? Harga lebih mahal atau sama? Wallahu a'lam. Kami namanya Yahudi, yang dicarinya untung atau rugi? Pasti untung. Kalaulah sama, gak akan mau dia, karena sekarang pembeli adalah musuhnya. Ya kan? Pasti dengan harga lebih tinggi. Dan memang seperti itu kebiasaan dari masa ke masa. Kalaulah harga tidak tunai lebih murah daripada harga yang tunai, takkan ada orang beli cash. Ya atau tidak? Pasti lebih tinggi. Ini dalil sahih bahwa boleh membeli sesuatu dengan tidak tunai dan lebih mahal daripada yang tunai. Terus, pertanyaan saya, panitia ada hadiah, panitia ada hadiah mau dibagikan? Insyaallah. Mana? Kalau tidak cash saya nggak mau. Mana saya berhutang pula? Sesuai ya Syekh, antazir hadiah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya, silakan berdiri di depan mic. Berdiri dulu, nanti pertanyaan saya sampaikan. Mana hadiahnya, Syekh? Ada, kalau nggak ada, nggak ada masalah. Biarkan aja mereka berdiri, hadiah dari Allah aja mereka. Masyaallah. Ya, cukup. Pilih salah satu tadi. Pertanyaannya. Berdiri dulu, nanti mesti tengah ada yang menjawab. Kenapa Rasulullah berhutang kepada Yahudi bukan kepada muslim padahal para sahabat banyak? Silakan lari ke sana. Bismillah. Lari ke depan mic, jawab. Assalamualaikum. Dekatkan ke mic, biar jelas. Kalau kalau muslim pasti gratis. Iya. Rasulullah enggak mau gratis. Enggak mau ada. Kalau mau gratis. Silakan mau gratis ambil sini. Betul. Gratis silakan ambil sini, gratis. Biarkan kan Rasulullah, silakan enggak apa-apa. Pilih salah satu. Masyaallah. Iya betul. Allah sifati sifat Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah azza wa jalla, telah datang kepada kalian seorang rasul, sangat berharap kalian hidup dalam kebaikan yang banyak dunia maupun akhirat. Bila kalian susah, beliau paling pertama merasakan susahnya. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang yang beriman dia rauf dan rahim, sangat sayang dan sangat kasihan. Kalau dia berhutang kepada seorang muslim, seperti kebanyakan kaum muslimin berhutang kepada orang baik sehingga nanti gak perlu bayar, kan gitu kan ya, cari teman yang baik. Kalau Rasulullah umumkan di masjid, para sahabatku, di rumah istri-istriku tidak ada makanan sudah 2 hari. Karena istri Rasulullah ibu-ibu setiap orang beriman, ya atau tidak? Wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatukum, kata Allah. Istri-istri Nabi adalah ibu kalian yang beriman. Allah Rasulullah bilang, di rumah ibu kalian sudah 3 hari tidak ada persediaan gandum. Kira-kira setelah Rasulullah bilang itu, apa yang terjadi? Banjir gandum di rumah istri Rasulullah. Iya atau tidak? Dan Rasulullah tahu kondisi para sahabatnya. Mereka hijrah dari berbagai kota, tentu tidak, belum setel, belum punya pekerjaan tetap, belum punya bisnis, belum punya usaha yang bisa mengayahkan dirinya. Akan berat atau tidak? Akan berat. Yang punya di rumahnya umpamanya 1 sok, 2/3 sok akan dibawanya ke tempat Rasulullah. Yang punya 5 kilo, 4,5 kilo dibawanya ke rumah Rasulullah. Iya atau tidak? Iya. Kan kasihan, Rasul tidak ingin itu. Tapi kalau dengan Yahudi dapat gratis? Tidak. Setiap hari tagih oleh Yahudi pasti. Musuh ini. Itu hikmahnya, masya Allah, tabarakallah. Begini kalau kita bersaudara dan berteman dan bersahabat, ketika kita butuh, jangan cari kesempatan untuk dapat gratis. Dapat saja pinjaman, alhamdulillah. Ah, masa itu aja kamu nagih? Yakin dulu. Ketika Anda minjam itu, dia dalam keadaan butuh sekali, tapi dia siap berbagi dengan Anda. Sekarang ketika dia butuh, Anda malah mengeluarkan kata-kata yang tidak enak untuk dia dengar. Segitu aja katanya ikhwan, katanya sama-sama satu kajian. Katanya al-mu'minun ikhwan, maksudnya bersaudara. Namanya bersaudara, segitu aja lagi. Alhamdulillah, gak boleh. Melambatkan Anda bayar saja, Anda mampu. Hari ini enggak ada, kemudian Anda pinjamkan dia 500 ribu. Ya. Besok Anda terima gaji, Anda tunda dulu. Hitung-hitung dulu. Setelahnya baru dibayar, sudah berdosa Anda. Rasulullah mengatakan, "Matlul ghani yuzulmun." Orang yang mampu membayar hutangnya dan dia tunda, itu sebuah kezaliman. Dia menzalimi saudaranya ini. Bayar secepatnya. Butuh tidak butuh dia, ketika Anda ada, bayar secepatnya. Oh, dia kaya kok segini, gak ada artinya bagi dia. Pinjam dari 5 juta, Anda tahu emang orangnya kaya. Besok gajian. Ntar aja ada bayarnya, kata istrinya, bayar dulu utang mas, biar bisa ngitung sisanya. Ah, dia kaya kok. Uang 5 juta itu bagi dia itu kayak receh di kita. Walaupun kayak receh di Anda, tapi Anda menzalimi. Kalau nagih, segitu aja ditagih. Innalillah, ini bagian dari kezalimannya. Fadhal Syekh. Dalam hadis di atas digambarkan bahwa Rasulullah SAW menutupi kebutuhan pokok, yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sungguh bertolak belakang sikap Nabi SAW dengan sikap sebagian orang Muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit. Ya, secara tidak tunai maksudnya terus. Dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit, sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai, bila persyaratan lainnya terpenuhi. Iya, sekalipun harganya lebih mahal dari harga tunai. Ini rumah kalau cash 100 juta. Tapi kalau tidak tunai dengan cicil menjadi 200 juta. Ya. Anda tidak punya cash. Otomatis akan mengatakan saya cicil per bulan 1 juta. Ya udah kalau gitu selama 1 juta berarti 200 bulan. Kelamaan ya, Pak. Yes. Rumah 20 juta dapat? Enggak juga ya. Ya udah. Saya cicil 3 juta per bulan. Hah? Lah, makan apa sih? Gaji cuma 2.500. maka hidup ya. Hidup dengan gaya hidup yang membuat kita berhutang, yang membuat kita terendah susah, itu gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah tidak susah hidup kita. Baik, sudah contohnya bikin aja sama antum sendiri. Yang penting boleh beli timah dengan tidak tunai. Dan dalil selain dalil Rasulullah SAW tadi, karena dalil ijma para ulama membolehkan hal ini, ini disampaikan oleh organisasi konferensi Islam sedunia di masa di daerah ilmu fikih. Dan juga ada fatwa Dewan Ulama Besar dan saudara biaya yang membolehkan membeli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Fadl, baca. Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan majma' fiqh islami divisi fiqih OKI nomor 51 tanggal 26 tahun 2019. Bukan tanggal 2. 2/96. 2/96. Yang berbunyi boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai. Ya. Dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Ya. Paham? Tahu antum divisi fikih OKI itu? Itu anggotanya ulama sedunia. Ya. Dulu ketuanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pernah juga Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Lama-lama besar. Itu yang ketua sidangnya. Anggotanya lama-lama besar sedunia. Wahbah Zuhairi termasuk anggotanya. Kemudian Syekh Ad-Dhari dari Sudan termasuk anggotanya. Tuan dari Saudi Syekh Muhammad Salah Zaymin anggotanya juga dahulu. Para ulama besar di bidang fikih dari Pakistan ada Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani, Al-Uthmani. Para ulama besar saya katakan terus. Mereka menyuarakan kesepakatan seperti ini, boleh yang tidak tunai lebih mahal. Bisa dikatakan ini ijma. Terus. Juga fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor fatwa 1178 yang berbunyi ya. Soal saya memiliki di Saudi ada namanya Lajnah Daimah. Dewan Ulama, ada namanya Hay'at Kibar Ulama, ada namanya Lajnah Daimah. Kalau Hay'at Kibar Ulama, Dewan Ulama Besar dengan Lajnah Daimah, Dewan Ulama Besar itu anggotanya lebih banyak daripada Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu ulama besar yang setiap hari ngantor ke Dewan Fatwa. Mereka tugas mereka datang ke kantor, duduk, terima pertanyaan kaum muslimin dan jawab. Kadang orang nanya via telepon, kadang via surat, kadang via dengan sekarang kemajuan teknologi berbagai cara bisa anda menghubungi para ulama dimanapun anda berada di Arab Saudi. Bisa tinggal angkat telepon, ada ulama yang angkat standby. Enak seperti ini. Yang lebih enak lagi ulama yang duduknya itu, selain pahala mereka dapatkan, salah seorang profesor saya terinilah ya, tidak saya ceritakan, pokoknya gajinya luar biasa. Jabatan mereka setingkat menteri para ulama tersebut. Ya, tugasnya hanya itu saja. Nah, ini sangat bermanfaat bagi umat. Pernah saya usulkan ke beberapa lembaga yang memiliki dana yang besar, ya, buat seperti ini, umat butuh. Ya, anda tunjuk para ulama-ulama yang memang mampu untuk menjawab pertanyaan, permasalahan dan pertanyaan umat. Tugasnya setiap hari hanya duduk, jawab pertanyaan dengan berbagai media. Siapkan tenaga pembantu sebanyak mungkin. Mungkin bagian IT-nya, mungkin bagian finansialnya, mungkin bagian lain-lainnya, siapkan. Kan kasihan 200 juta orang muslim. Ada satu pertanyaan, ke siapa anda bertanya? Coba ke siapa? Kalau kajian rojak, iya, anda dalam kajian rojak kan haji itu, durasi satu jam itu, biasanya saya tanyakan kepada teman-teman yang para teknisinya, berapa pertanyaan tak terjawab? Sudah Ustaz, miss call di telepon ada sekitar 200. Itu yang miss call, itu yang bisa masuk sama sekali. Yang di SMS ada sekitar 50. Itu yang masuk. Yang terjawab berapa? 5 atau 7. Mewakili atau tidak? Pasti tidak. Cuma 0% dari seluruh pertanyaan yang ada. Ini kebutuhan yang harus dicarikan solusinya. Dengan kajian seperti ini juga tidak cukup. Anda punya pertanyaan, dengar dulu omongan ustaznya. Ustaznya omong lebih lama daripada yang Anda inginkan. Kadang pertanyaan Anda bisa dijawab oleh ustaz dan dibutuhkan, dan selesai urusan Anda yang menyelamatkan di dunia dan akhirat 5 menit selesai. Ya atau tidak? Tapi yang ceritanya panjang, kemudian baik. Angkat telepon enggak pernah dekat ustaz, ustaznya sombong. Bukan ustaznya sombong. Kalau ustaznya angkat telepon itu, nafas pun susah dia. Benar. Tapi kalau dengan diorganisir, diatur dengan cara seperti tadi, insya Allah banyak kebutuhan kaum muslimin terjadi. Ini fatwa mereka boleh. Sekarang fatwa Lajnada Imam. Lajnada Imam tadi yang ngantor setiap hari nama Lajnada Imam. Kalau ditambah ini ada namanya hay'at kibar, dewan ulama besar. Kalau dewan ulama besar ini mereka mengeluarkan keputusan-keputusan yang diinginkan oleh pemerintah atau kerajaan untuk kemaslahatan umat seluruhnya. Umpamanya negara ingin membuat memperluas jalan atau memperluas Masjidil Haram, otomatis akan mengeluarkan mudarat kepada sebagian hotel-hotel di sana dan perumahan dan masyarakat umum. Ya atau tidak? Butuh fatwa. Perluasan sa'i, nah, menjadi berapa lantai? Kalau di lantai yang di masa Nabi kan cuma lantai bawah, sah. Tambah lantai atas, sah nggak sa'i di lantai atas atau selanjutnya? Ini untuk umat. Yang jawab bukan Lajnada Imam, tapi Dewan Lajnada Imam ditambah ulama besar dari berbagai disiplin ilmu. Kalau Lajnada Imam umumnya para ulama di bidang fikih atau usul fikih atau syariah. Tapi kalau hari kiamat ulama tidak, dari berbagai disiplin pada ilmu hadis, bahkan ilmu lughah dan segala macamnya. Karena fatwa yang akan dikeluarkan adalah fatwa kemaslahatan umum, bukan untuk fatwa pribadi. Paham perbedaan ini? Tak terus. Saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dalam bentuk membeli mobil secara tunai seharga 9.000 rial. Kalau punya 10.000 rupiah, saya ada kembalian 1.000 ya. Dapat mobil satu. Gitu? Real rupiah. Ya, real. Real. Padahal mobil itu yang dijualnya mobil Indonesia, Innova juga. Tapi harga cuma 9.000 rial. Walaupun 9.000 rial, kira 3.500, berapa baru harganya? 20 juta kan ya? Di sini dapat mobil bekas 20 juta. Dapat bekas banget. Baik, ada tambahan banget. Lalu mobil tersebut saya jual dengan cara kredit selama 1 atau 2 tahun. Ya, dibelinya 9.000 rial, dijualnya dengan tidak tunai nyicil selama 1 atau 2 tahun. Berapa harganya? Seharga 10 atau 14.000 rial. Dengan itu bisa terjual 10, tambahnya 1.000, 10%. Bisa terkadang terjual 14.000. 14.000 pertambahannya berarti lebih 50% kan ya? Terus. Dengan uang muka 2.000 rial. Bayar 2.000 rial. Apakah usaha saya ini termasuk riba? Apakah ini riba atau tidak? Apa jawaban dan ulang masalah ini? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba berdasarkan firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kepada orang yang 275. Dan jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang dihalalkan. Ya, jual beli tidak tunai termasuk jual beli yang dihalalkan. Harganya tentu lebih mahal, pasti. Nah, terus. Ini juga merupakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di Kerajaan Arab Saudi di masa itu. Ia berkata saat ditanya tentang hukum menjual sekarung gula tidak tunai dengan harga 150 ribu. Enggak, 150 rial. Padahal dia beli, padahal harganya dia jual 150 rial. Kalau beli tunai 100 rial. Ah, terus. Transaksi ini hukumnya boleh. Jawab Syekh, boleh. Ya, beli tunai 100 rial, tidak tunai 150 rial. Terus, karena jual beli tidak tunai berbeda dengan jual beli tunai. Dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu. Terus, ini bisa dikatakan ijma' bahwa hukumnya boleh. Ya. Dan sebagian ulama kontemporer melarang transaksi ini. Ya, tapi kata Syekh tahu ada ulama kontemporer yang melarang ini. Itu Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimallahu jami'al muslimin. Tapi beliau mengatakan ijma' boleh. Dari dahulu para ulama ijma' boleh. Lalu kemudian ulama kontemporer ada yang menyelisih ijma'. Mana yang kuat, ijma' sebelumnya atau perbedaan pendapat setelahnya? Pasti ijma' yang kuat. Karena bila sudah ada ijma', kemudian generasi selanjutnya ada yang menyalahinya, maka dia dihadang dengan ijma'. Padahal ada dalil ijma'. Maka perbedaan pendapat ini tidak dianggap. Seperti yang dikatakan oleh seluruh para ulama dan tera Al-Haytami dalam kitab Az-Zawaj wal Iktira' fil Kaba'ir tentang masalah musik. Imam Ibn Hazm, Ibn Hazmi, pengarang kitab Muhalla, beliau menghalalkan musik. Lalu dijawab oleh Imam Nawawi, ijma' para kaum muslimin semenjak masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum lahir Ibn Hazmi bahwa musik haram. Maka sekarang dia mengatakan musik halal. Perlu didengar perkataannya. Anda mendengar satu orang atau ribuan para ulama dan salafus saleh? Mana yang boleh dengar? Ribuan salafus saleh. Jelas? Bukan ada khilaf. Tidak khilaf namanya itu ya akhi. Kecuali maksud Anda khilaf lupa, itu ya. Tapi kalau beda pendapat, tidak beda pendapat namanya. Satu lawan ribuan, beda namanya, berbeda pendapat namanya. Beda pendapat namanya itu. Tidak beda pendapat namanya. Khilaf lupa ya. Terus. Beliau juga pernah berkata, jual beli kredit hukumnya boleh dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad. Sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini dibolehkan karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit. Penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal, dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran. Dalil-dalil yang cukup. Langsung tanya jawab atau cukup? Nanti ya. Tanya jawab. Silakan. Untuk tanya jawab dari ikhwan dulu yang tiga, terus lanjut ke. Ini yang kertas bisa dibacakan, Ustaz Afif. Halo, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak juga ya. Kan dikatakan tidak masuk surga pemungut pajak. Ya. Bukan dikatakan sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW. Tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Ya. Permasalahannya di sini bea cukai ada 4 tugas yang berbeda. Yang masing-masing tugas itu berdiri sendiri tanpa berkaitan, seperti contoh dicontohkan sulit di bank, misalnya dia tidak masuk, maka banknya akan tutup. Di bea cukai itu memang ada yang memungut pajak, ada yang memungut cukai. Cukai apa? Cukai itu hammer atau rokok, kan ada cukainya. Pajaknya. Iya. Tapi ada juga bea cukai yang menangkap narkoba masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Ya. Karena tapi, dia tidak menarik. Tidak. Untuk bagian itu tidak. Enggak. Dia hanya berarti polisinya gitu. Iya. Polisi di bandara yang mengawasi barang-barang ya, bahaya. Ada juga yang menangkap minuman keras atau summer dan rokok yang ilegal. Ada juga yang memberikan fasilitas untuk sebuah perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu ingin mengajukan namanya Kite dari waktu tujuan ekspor. Apa? Kite, namanya Kite atau kabel kawasan Amerika. Jadi perusahaan itu diberikan fasilitas agar dia melakukan importasi ini tanpa pajak, tetapi hasil produksinya harus diekspor. Itu tujuannya agar investor asing membuat perusahaan di Indonesia sehingga terbuka lapangan kerja. Itu namanya bagian fasilitas. Yang saya ingin tanyakan, apakah seluruh pegawai bea cukai itu termasuk yang diharamkan kerja di situ, atau hanya bagian tertentu seperti pemungut pajak dan cukai? Yang mengawasi keamanan, ya, yaitu agar barang-barang berbahaya dan terlarang tidak masuk ke dalam Indonesia, ini halal. Tapi bisa milih atau tidak? Sebetulnya untuk case tertentu dari kepegawaian pusat biasanya ada rolling. Ketika Anda dapat di bagian narik yang haram, kalau yang narik di bagian yang haram berarti harus minta dua. Bisa jadi dia minta pindah bagian, atau kalau nggak dikasih ya berarti kalau sesuai dengan syariat, jadi dia harus resign atau selesai. Kalau selain bagian yang pajak itu, atau yang bagian menangkapin atau supporting yang menangkap narkoba dan lain sebagainya, Insyaallah kalau bisa. Insyaallah. Terima kasih. Tapi ketika dapat rollingan ke sana, insyaallah Anda sudah tahu jawabannya. Makanya sebelum dipindah ke sana, menabung dulu. Allah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Apa surat kering aja satu ikhwal. Terus selanjutnya satu akhwat, baru nanti dibacakan pertanyaan. Terus terang. Ya silakan dari Ahmad Badul. Uangnya dapat dari pinjaman riba. Ya, dari ketetapan dari pihak divisi keuangan dengan bank yang bersangkutan. Iya, pinjaman riba kan ya. Ya. Berarti dibayar gaji dari pinjaman riba, tapi bukan Anda yang membuat akad riba. Bukan. Ya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan uangnya halal. Jelas? Jelas. Muka Anda menunjukkan keraguan. Kok begitu? Iya. Akad qardnya ini menurut jumhur para ulama, akad qardnya sah. Yang batil persyaratan ribanya. Ini menurut jumhur ulama. Dengan demikian uang yang diterima dari pinjaman tadi halal. Yang batil adalah persyaratannya. Ketika dia halal, digunakannya untuk membayar gaji karyawan, digunakannya untuk belanja, digunakan beli rumah oleh dia, digunakan memperbaiki jalan, halal. Kalau tidak halal, pusing Anda hidup di negara manapun. Jalanan dibangun dengan pinjaman oleh negara kita, negara manapun, pinjaman riba atau pinjaman non riba. Riba tahu Anda kan ya. Kalau gitu, saya nggak mau jalan di aspal ini. Saya jalan di selokarnya aja. Ya, di selokarnya juga dibuat dengan uang riba. Udah, saya jalan di tanah orang. Haram yang tinjak tanah orang. Apalagi kalau padi orang yang tinjak. Paham? Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Kecuali Anda bekerja di bagian yang mengurus utang riba tadi. Ya. Pekerjaannya halal dan gajinya halal. Terus. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah jual beli dengan cara kredit yang belum lunas terus kita serah terima dilanjutkan oleh orang lain yang dicicilnya? Bagaimana? Apa maksudnya? Take over? Iya. Coba ulang lagi. Saya ingin bertanya, apakah jual beli dengan cara kredit yang belum lunas terus kita serah terima? Serah terima dengan siapa? Serah belum dilanjutkan oleh saudara orang lain yang mencicil. Paham siapa? Iya, take over, cuma ulang lagi. Apakah jual beli dengan cara kredit yang belum lunas? A, beli motor ke B dengan cara kredit. Harganya karena tidak tunai 20 juta. Biasanya sih 15. Baru dia bayar 5 juta. Tinggal 15 lagi. Terus? Terus kita serah terima. Jualan. Si pembeli serah terima dengan siapa? Ya, dengan saudara orang lain. Bukan serah terima namanya, dia jual. Serah terima tadi dengan pemilik motor, itu ya serah terima. Hah? Seperti umpamanya beli tanah dengan nyicil, baru bayar DP, langsung serah terima. Silahkan, ini surat-suratnya, ya, bernama nanti, tapi pegang aja sebagai tanda, dan ini AJB-nya. Ya. Ini sudah menjadi hak si pembeli, walaupun belum lunas. Boleh. Paham? Tidak ada syarat sah menjual barang tersebut. Barang harus lunas dulu, Anda bayar baru boleh dijual. Tidak ada ini dalam persyaratan dalam fikih Islami. Kalau ada persyaratan ini, tutup Tanah Abang, tutup Blok M, gak ada yang jualan. Tanyakan, turun Anda ke bawah, tanyakan kepada pedagang-pedagang, Pak, ini toko kain ini berapa persen barang Anda yang sudah bayar cash? Dia jawab berapa paling? Mana pedagang? Paling berapa persen yang cash dari barang yang Anda jual yang sudah Anda beli cash? Tidak terhitung, berarti banyak yang sebenarnya. Kalau tidak terhitung, berarti banyak. Yang cash itu dikit paling barang nih. Para pedagang, memang seperti itu. Kalau cash semuanya bukan pedagang, konsumen itu. Kalau pedagang ambil barang laku nanti baru dibayar, gitu kan ya? Kan berarti belum lunas. Boleh dia jual kan? Kita jawab tadi, kalau tidak boleh tutup dan abang tutup blok M kemana ente mau belajar? Tidak ada yang sampai pun toko-toko besar seperti sebut saja merek mall mereka. Besar-besar itu tidak ada yang cash mereka. Boleh dengan syarat barang sudah mereka beli dan sudah diterima. Sudah diterimanya dan beli boleh dijual belum cash. Ini boleh. Tetapi pertanyaannya sepertinya bukan seperti itu. Terlanjutkan pertanyaannya apa lagi tadi? Serah terima dilanjutkan oleh saudara orang lain yang mencicil. Saudara orang lain? Maksudnya saudara orang lain mencicilnya? Berarti dia beli belum lunas, lalu dia datang kepada si penjual. Ini yang melanjutkan cicilan yang ini ya. Berarti dia membayarin hutang pembeli ini atau apa? Ke yang pembeli pertama dia akan jual beli, lalu melanjutkan cicilan, bayarkan hutang. Gak paham sih pertanyaannya. Masya Allah. Ya. Yang sesuai syar'inya, Anda si A yang beli tadi belum lunas, barang sudah diterima, kalau belum lunas, hak Anda untuk menjualkan. Tetapi mungkin surat-surat balik namanya belum bisa kepada pembeli dari Anda. Ya atau tidak? Sehingga buat akad jual beli di bawah tangan. Sah jual beli di bawah tangan? Sah. Tidak ada dalam fikih persyaratan jual sah jual beli di atas tangan, tidak. Boleh di bawah tangan juga boleh. Paham? Yang penting barang sudah diterima. Agak boleh dia jualkan. Risiko hutang kepada pihak penjual pertama adalah risiko pembeli pertama, bukan risiko pembeli kedua. Paham? Jelas sampai itu? Bila ternyata dia beli dengan cara riba, yang berdosa riba dia. Pembeli kedua dari ini, saya mau beli dari Anda tapi saya tidak mau ada denda keterlambatan. Lebih mahal tidak ada masalah. Setengahnya saya bayar dulu, sisanya saya nyicil tapi tidak ada denda keterlambatan. Mau enggak si pembeli pertama atau si penjual kedua melakukan ini? Mau atau tidak? Mau dia. Dengan demikian si pembeli kedua mendapatkan barang dengan cara akad yang halal. Paham? Ini solusi untuk mendapatkan rumah dengan cara tidak tunai dengan cara yang halal. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja di BNT. Iya. Ada nasabah-nasabah saya pembiayaan yang ketika jatuh tempo itu belum lunas. Jatuh tempo angsuran atau tempo keseluruhan? Keseluruhan. Belum lunas. Ya, padahal saya tahu kondisi usaha dia itu bagus dan kondisi usahanya bagus. Cuma untuk lunasi. Tapi dia nggak lunasi. Tidak lunasi. Tidak panjang waktunya. Ah. Nah, kami hanya menyetujui karena memang nggak bisa maksa untuk lunasi. Kenapa nggak bisa maksa? Ya karena dia nggak ada uang untuk lunasi. Iya, jangan dipukul cara maksanya. Cara maksanya dia tidak taruh barang jaminan. Yang dengan jaminan bisa dipaksa dengan jaminannya kami jual. Nah, untuk kerja tanpa jaminan? Tanpa jaminan kesalahan Anda. Ya, itu kalau untuk tanggung di sini kan terpaksa ini perpanjang. Harusnya Anda ajukan dia ke PM berwenang. Cuma di Indonesia harusnya ribet. Betul. Makanya dari awal harusnya cara secure-nya untuk mengamankan Anda dengan meminta barang jaminan yang quick, yang gampang untuk dijual. Atau pula jaminan yang ini ada eksekusi, misalnya nilainya sudah di bawah yang hutang. Itu salah Anda juga, kenapa Anda minta jaminan yang cepat usang? Itu mobil terjual, ada mobil tabrakan, nilainya udah cover gitu. Iya. Pasar, Anda yang Anda terima jaminan bukan mobilnya, suratnya doang kan? Iya. Ini bukan jaminan namanya. Surat itu bisa dibuat apa? Harga suratnya berapa? Tentu tidak sama harga mobil. Kalau yang jaminan itu ditahan mobilnya, dia yang jaminan. Kalau surat bukan jaminan. Sama seperti tadi, tadi apa? KTP, KTP, SIM. Ini bukan jaminan. Tadi saya lupa ingatkan Anda. Dalam bab gadai, ini tidak bisa digadaikan. Ini hanya untuk pengikat bahwa dia akan bayar. Jangankan SIM KTP ini, ijazah S3. Alhamdulillah saya dapat dari Arab Saudi. Ijazah saya nilainya 4,89 skala 5. Saya mau pinjam Honda 1 miliar. Ini jaminannya. Ternyata saya tidak bayar, itu kalau dijual dia laku berapa harga jasa itu? 10.000 nggak mau bayar ini, so, apa gunanya? Cuman bagi saya mahal sekali, ya. Tapi bukan jaminan namanya. Dalam bab rahan, bab gadai, ini bukan gadai namanya. Begitu juga dengan surat-surat kendaraan tadi. Lebih mahal ijazah saya daripada kendaraan tadi. Ya, tapi tidak dianggap ini hanya kalau ingin barangnya tersebut. Gadai emas jangan suratnya doang. Suratnya doang enggak ada artinya. Siapa yang mau disuratkan? Maka sekilo. Tapi suratnya itu yang dijaminkan ke Anda. Surat yang bisa bikin 50 lembar lagi besok. Ya katanya kan di perbankan atau negara pasti. Ih, jangan ikuti yang salah. Kan Anda BMT bisa buat standar sendiri yang sesuai dengan syariat Allah. Betul. Tapi kan ya. Nyimpan mobil di mana? Nyimpan mobil tanya ke sini, nyimpan emas tanya ke sini, nyimpan uang tanya ke sini. Nyimpan anak istri tanya ke saya sebutkan. Di rumah antum sendiri, jangan di rumah orang. Terus. Ya itu stabilisinya gitu. Terus. Pasalnya perpanjang. Ya. Perpanjang tambah nilai hutangnya. Ya. Ya, riba jahiliyah. Selesai? Antum kalau kita selesai atau belum? Belum. Sudah saja riba jahiliyah. Ya, maksud saya ada nggak solusi dari Ustaz supaya yang jadi kami, karena kalau dia sifat dolim kita kan dolim tuh. Kamu yang mensolimi Anda dari awal, Anda tidak membuat akad pengaman tausik. Ya, kita sudah membuat pengamannya, tapi yang polisi mobil. Sekarang tidak ada lagi cara kecuali bawa ke pihak berwenang. Gak mungkin Anda dengan karyawan Anda, mari kita serobot rumahnya, kita masuk, kita cari surat-surat berharga, kita jual. Taruh, gak bisa. Anda akan dilaporkan ke polisi Anda dan gak maling. Betul, memang iya. Maka sekarang tidak ada cara kecuali Anda yang maju ke pengadilan. Pengadilan agama setelah saya sekarang mengadili kasus muamalah maliyah. Cukup. Jadi sepanjang tanpa margin tambahan, ya kami sih nanti kalau solusi untuk bisnis kami. Tapi kalau tambahan itu kita konversi buat dalam bentuk margin, tapi ya administrasi itu apa? Administrasi apa? Misalnya pengelolaan pembiayaan, pengawasan. Apa yang diawasi? Dia nggak bayar utang? Kan kita harus simpan atau tiap bulan, atau tiap telepon, itu masuk di administrasi. Biar telepon, sekali telepon dia berapa rupiah? Jawab, sekali telepon dia sehari berapa rupiah? Emang gak besar sih. Jawab dulu berapa rupiah? 2.000. Hah? 2.000. 2.000? Yang saya tagihkan 2.000 atau 200.000? Yang 198.000 nya riba. Yang 2.000 nya halal. Tapi kalau dia nggak dikatakan untuk memantau dia boleh. Semua karyawan mantau dia. Tahu bukan orang ini. Nah itu dan itu yang beberapa waktu mantau dia. Ya sejam memantau atau nelfon. Ya. Mantau 24 jam berarti terus CCTV di kening dia kan. Ini kemana orang ini? Itu gaji dia ia dibayarkan. Tapi apa gunanya figur ini bisa dilaporkan ke HAM internasional kan? Karena enggak membuat orang enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jelas dan apapun jamnya itu diperbolehkan. Memantau itu maksudnya kan tadi nelfon. Atau ada lagi cara pantau lain? Ya biasanya kita akan kunjungan ke rumah dia. Ah, berapa kali yang kunjungan? Itu ya minimal seminggu sekali. Kalau yang seminggu sekali. Sekali kunjungan berapa rupiah biaya angkotnya? Besar 2.000 bensin, tol dan sebagainya. Di mana nih tinggal rumahnya? Di Jakarta, di Tangerang atau di Pandeglang. Salah sendiri Anda. BMT Anda sejauh itu nasabahnya Anda tentu nggak tahu siapa dia. Dia bukan pelanggan dari Audi kita, dia nggak tahu. Dia pelanggan Audi kita, dia tahu rekodnya sebelumnya gitu. Tahu track recordnya, tahu track recordnya dia pembohong. Anda kasih juga. Bagus dulunya, gitu. Dulunya bagus, sekarang pembohong. Bagus juga tapi bohong kini. Bagus juga tapi kini berbohong. Ya udah, Anda paham maksud saya kan dari awal sampai akhir saya bilang riba dan haram. Dan jawabannya tidak sama. Kalau sebesar 2.000 rupiah tadi boleh. Mas. Bukan dia yang mantap, dia telepon penagihan. Penagihan datang ke sana 200 ribu kemana? Dia pakai makan siang itu, makan siang riba namanya. Biaya supirnya, biaya mobilnya, rentalnya, gitu kan ya. Bisa sejuta sekali penagihan. Utang cuma 5 juta. Allah mesti, ini akal-akalnya, ya Allah tahu. Ya. Kalau untuk nasabah, setahu saya cuma cukup dengan telepon. Baik. Betul. Ada dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya pertanyakan, apa batasan untuk orang yang tidak mau membagi warisan, Ustaz? Jadi orang heran. Neraka itu. Tilka hududullah, setelah menjelaskan tentang waris tersebut untuk A, B, C, fulan, bapak, ibu, anak, istri, segala macam. Tilka hududullah, ini ketentuan Allah. Wa ya'sillah wa rasulah, siapa menentang ketentuan Allah ini, yudkhilhu nar khalidan fiha. Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal selama-lamanya. Tadi kurang berarti neraka dan kekal selama-lamanya. Terus selamat. Apa yang dilakukan jika kita sudah terlanjur membeli kendaraan dengan kredit riba? Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang datang kepadanya peringatan Allah dan tahu riba haram, terlanjur riba haram, fantaha, dia langsung berhenti sehingga yang telah berlalu Allah maafkan. Bagaimana cara berhentinya? Tentu selesaikan akad ribanya tadi. Bagaimana misalkan angkat riba, tentu bayar pokok utang, selesai angkatnya, tidak ada lagi angkat ribanya. Selagi belum dibayar, masih terus angkatnya berjalan, dan selama itu amper dosanya terus berjalan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya punya beberapa Ustaz, kalau misalnya saya kasih kredit ke teman saya mau beli mobil juga, Ustaz. Apa ini? Apa ini? Teman mau beli pengen mobil. Ya, teman mau beli mobil, Ustaz. Hah? Teman butuh mobil. Butuh mobil. Ingin beli ke Anda. Ingin beli ke saya. Terus Anda belikan saya mobil. Saya mobil harga 100 juta, Ustaz. 100 juta. Terus saya jual ke dia harga 200 juta dengan cicil 20 tahun, 20 bulan, Ustaz. Nah, kalau misalnya nanti di tengah jalan di kira-kira di 7 bulan itu dia telah tidak sanggup lagi bayar, Ustaz. Itu orang beli tidak jual, Ustaz. Tapi kalau misalnya mau dijual itu harganya turun dari 100 juta, Ustaz. Misalnya jalan misalnya 60 juta gitu. Nah, apakah saya pernah mendapatkan uang yang 100 juta tadi saya beli mobil, atau saya pernah mendapatkan uang 200 juta yang kita beli akan dari 14 juta. Anda angka 200 juta. Ya. Harga cash 100. Harga cash 100. Nah, kemudian sisa hutang berapa? Harga baru misalnya 17 juta. Nah, sisa hutang 140. 130. Hak Anda 130 lagi. Walaupun mobil total loss. Kalau tadi masih ada harga-harga ya? Total loss mobilnya masuk ke jurang. Dan jauh sekali, subhanallah. Kelihatan pun tidak. Nah, berapa sisa hutangnya? Habis atau sisa hutangnya 140? 130? Tetap 130. Ini masih mending tadi ada kembali 65. Nah, kalau 65 dibayarnya dia, tinggal sisa hutang 130 dikurang 65, berapa lagi tinggal? 55 65 juga. Alhamdulillah. Sehingga saya tanam 65. Kalau seandainya rumah, Ustaz, kalau tanah naik harganya, keuntungan buat dia, bukan untuk Anda. Oh. Anda kalau pergi, dia nanti. Kalau keuntungan buat saya. Lahu ghunmuhu wa alaihi ghunmuhu. Bila ada pertambahan nilai buat dia, bila ada kekurangannya, dia yang menanggung. Kadang sudah berpindah ke diri dia. Contoh kasus umpamanya, Anda jual rumah. Anda beli dari cash 100 juta. Anda jual 200 juta selama 20 bulan. Baru bulan ke-10 dia tidak mampu. Dijual cash di pasaran, tadi 200 kan? Subhanallah. Di samping rumah tadi ternyata ada tambang emas. Hah? Tambang emas yang masih bisa siapapun ngambil di situ. Belum dikuasai negara. Umpamanya dibolehkan negara, silakan ambil, kata negara. Hah? Ini harga tanahnya naik jadi berapa persen? Naik 100 juta jadi 1 miliar. Iya kan? Karena kalau rumah dikasih itu kan gampang, dan digantian malam suaminya pagi, istrinya ke sana, nanti sore anaknya pulang sekolah pergi ke sana, nak nambah ngomong terus. Subhanallah. Jual naik harga tanah, kita jual 1 miliar. Sisa hutang dari berapa? 100 juta kan ya. Kata yang hak Anda cuma 100, 900 juta kasih ke dia. Untungnya padahal dia menunda hutang, haknya dia. Karena rugi dia nanggung, untung juga buat dia. Allah ingin berizki kepada dia, mungkin dia orang soleh yang Anda tidak tahu sedekahnya dalam sembunyi-sembunyi atau hubungannya dengan Allah Azza wa Jal. Baik-baik. Astagfirullahaladzim. Pelaku usaha atau konsumen. Kalau pelaku usaha berarti Anda menjadi agen yang beli produknya kan ya. Ya atau tidak? Ya. Produknya itu mulai harganya dari umpamanya 3.500. Iya kan? Ya. Untuk produk yang sama selain merek dagang ini, ada enggak yang gratis? TPUB ini ada enggak yang gratis? Ada atau tidak? tidak? Ada. Ada yang gratis. Lalu kenapa Anda baru bayar 3.500? Karena dia punya daya tarik sampai posisi sekian dapat bonus 100 juta. Posisi sekian bonus 300 juta. Posisi sekian dapat bonus 1 miliar. Posisi sekian dapat rumah mewah harga 5 miliar dengan mobil mewah 1 miliar. Hah? Ketika itu bagi Anda 3.500 tadi ada artinya lagi atau tidak? Hah? Jangan 3.500 tadi, maaf 3.500, 3.500 tadi tidak ada artinya lagi. 3.500 dibandingkan 1 miliar ada artinya kan? Ya. Berarti tujuan Anda sesungguhnya bukan produk. Karena produk ini dapat gratis. Tujuan Anda hakikatnya adalah menukar 3.500 dengan 100 juta. 3.500 dengan 100 juta. Disyaratkan menukar nukar uang harus sama nominalnya dan tunai agar tidak terjadi riba. Sekarang 3.500 dikali ditukar dengan 100 juta tunai atau tidak? Tidak, riba nasi'ah namanya. Sama nominal atau tidak? Riba fadal namanya. Dua riba ada di situ. Kemudian selain riba ini mengandung judi. Apakah Anda pasti dapat tukaran itu? Tidak juga, tapi ada kesempatan? Ada. Berapa kemungkinan Anda dapat, berapa persen kemungkinan Anda dapat? Paling dari 100 orang, 1000 orang, paling 1,5 orang dapat. Bagaimana caranya urusan Anda? Ini 1,5 orang yang dapat. Biasanya kesempatan, kesempatan dapat dari 100, dapat 1 orang. Berarti 1/100, 1/99%, 1% dapat, 100% tidak dapat. Kalau judi, dilemparnya uang receh ke atas, kalau muncul gambar rumah adat, ini uang terkumpul 5 juta ini untuk kamu, 2,5 juta dari A, 2,5 juta dari B. Kalau muncul angka 100 rupiah, uang 5 juta buat kamu. Ini berapa kesempatannya? 50-50. Halal? Astagfirullah. Saya bilang halal, saya merangkan. Judi namanya ini, adik. Spekulasi dengan 50-50% haram judi. Sekarang spekulasi dengan angka 94% enggak, 96% enggak dapat. Atau tadi 99% kan ya, karena dapat 1 kan. Dengan angka 99% enggak dapat. Halal namanya itu. Enggak masuk akal saya. Walaupun yang buat produk ini Anda tahu orangnya. Tapi akal saya enggak masuk. Paham? Jelas ibu sisi keramannya. Jelas. Kalau sebagai konsumen gimana melihat hal ini? Konsumen tidak ada masalah, Anda kan bayar kan ya, dikenakan fee atau tidak? Kalau bayar namanya bayar listrik, bayar segala macam, bayar air, dikenakan fee oleh dia. Ya. Ikan yang jasa membayar tidak ada masalah. Tanya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 5 pertanyaan dari teman saya, Ustaz. Jadi beliau itu usahanya mengkreditkan barang. Apa itu? Mengkreditkan barang seperti elektronik atau yang lain. Dia menjual barang tidak tunai. Iya, betul. Terlambat ada denda? Enggak, Ustaz. Enggak. Kemudian salah satu customernya itu Ustaz adalah seseorang yang mengkreditkan emas Ustaz. Teman saya ini dia tahunya kalau kredit emas kan termasuk riba. Iya, nah, itu haram. Iya. Dia khawatir ketika dia menjual barang ke temannya itu yang pelaku riba itu Ustaz, apakah pembayaran sedangkan barang yang dia jual ke temannya itu dikreditkan lagi ke orang lain gitu Ustaz. Dengan cara riba juga? Itu Allah paham ya Ustaz, gak tahu sih Ustaz. Cuman dia khawatir karena uangnya itu kan mungkin ya diputarkan lagi untuk bisnis mas. Dia punya penghasilan lain yang halal atau tidak? Allah paham, dia gak cerita tentang temannya. Kalau Allah paham, jawabannya juga Allah paham. Maka biarkan teman ibu yang bertanya. Oh, gitu. Sehingga jawabnya bukan wallahu a'lam. Iya, karena iya Ustaz, karena beliau kan belum bisa datang ke sini. Jadi saya bantu tanyakan gitu. Iya, tapi bantuannya tidak berhasil. Terus. Jadi gitu ya Ustaz, kalau misalnya yang mengkreditkan mas ini dia ada pemasukan lain, ya Ustaz selain mas mungkin halal ya Ustaz. Iya. Oh, kalau khusus dari kredit mas. Kalau tidak punya pemasukan yang lain. Tidak benar, tidak boleh dia terima uangnya. Oh gitu ya Ustaz. Nah, kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz, saya seorang pedagang dengan modal minim atau pas-pasan. Untuk bisa berdagang, saya terpaksa mengambil barang dagangan dari supplier secara tidak tunai. Boleh, tidak perlu dipaksa juga boleh. Saya kan boleh mengambil barang, beli barang maksudnya ya, dengan tidak tunai, lalu kemudian dijual dengan tunai boleh, dengan tidak tunai juga boleh, dengan syarat barang tadi sudah dia terima. Dan ini kebiasaan para pedagang dari masa ke masa. Umar bin Auf, seorang pedagang kaya raya di masa Rasulullah SAW, memulai usaha bisnisnya di pasar Bani Qainuqa dengan seperti ini. Dia beli barang dengan tidak tunai sekitar 10 dirham, dia jual dengan tunai masih untung dia. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, dan saya bayar 1 bulan setelah mendapatkan pembayaran dari penjualan barang tersebut besar. Jadi dia sesudah mendapatkan barang tersebut dia jual beserta keuntungannya, baru setelah 1 bulan dia baru melunasi. Dia beli dengan tempo kepada supplier atau produsen selama 1 bulan. Besok pagi ada orang yang bayar, beli cash. Ya, utang dia kan belum jatuh tempo. Sebaiknya dilunasi secepatnya. Tapi karena belum jatuh tempo, ingin diputar dulu uangnya, terserah dia. Karena memang belum jatuh tempo. Terus. Assalamualaikum. Saya pedagang pakaian. Apa? Pedagang pakaian. Masya Allah. Berarti sedang Anda sedang dalam keadaan ekonomi bagus. Banyak bersyukur ke Allah ya. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Misalnya ada suami punya modal untuk produksi misalnya 1000 piece untuk kalau ini. 1000 piece. 1000 set. Tapi kan karena saya sudah tahun lalu permintaan juga daripada barang yang saya punya. Berapa persen perlebihannya? Bisa 2%. Bisa permintaannya 3000. Ya, 3000. Terus? Saya sekarang dijual sama ibu saya. Apa? Dijual sama ibu saya. Punya uang ke ibu. Saya jual, tapi saya karena sudah berkondisi bakal ada banyak pembeli, insya Allah dengan pengalaman tahun lalu, bolehkah saya punya uang ke ibu? Ke ibu saya. Boleh. Boleh. Tapi kalau terus ibu dapat apa nanti? Iya, artinya tidak ada kesepakatan pinjam uang sekarang mamanya 25 juta nanti bayar 30, enggak ada kan? Nah, alhamdulillah. Saya kan saya barang, pabrik punya Anda, mesin punya Anda, iya, tempat lokasi jualnya Anda? Yeah. Ini kan mahal, kalau dijual kan ketutup gak utang? Berlebih itu ketutup? Berlebih berarti boleh. Itu maksudnya masih kemampuan tersebut. Kan Rasulullah taruh di sana baju besinya lebih mahal dari harga itu. Kalau misalnya itu milik saya, kalau misalnya semuanya sewa dan cuma saya berspekulasi sama mau lebaran itu boleh. Gak punya rumah Anda? Rumah juga sewa. Rumah sewa juga. Uang cash juga gak ada, tadi gak ada kan ya? Barang-barang lain gak ada. Ada. Ada kendaraan Anda milik sendiri. Ada. Ketutup gak tadi utang ke ibu tadi kalau dijual? Insyaallah. Alhamdulillah boleh. Kalau nggak bilang ada, kan cari lagi gitu ya. Kalau nggak bilang ada, kan cari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya tentang KPR. Saya pernah bersama dua versi. Yang pertama itu, misalnya bilang KPR-nya itu bisa dibuat satu syariah gitu, misal. Apa? Bisa? Bukan juga konvensional, tapi buat syariah. Enggak paham sih. Apa tadi pertanyaannya? KPR. Ustadz itu bilang KPR. KPR itu kalau di bank konvensional itu haram kayak gitu. Haram. Nah, kalau bank syariah itu bisa bisa apa ini? Bisa apa? Bisa kita gunakan. Bisa halal, bisa haram juga. Bisa halal. Bisa halal, tapi pada dasarnya haram atau gimana? Itu saat ini. Saat yang pertama itu begini. Kalau misalkan akhirnya sudah jelas di awal bahwa ya udah 3 juta angsurannya sampai akhir dan tidak ada penambahan di tengah jalan karena inflasi. Tapi ada juga ustadz yang ada ustadz yang kedua bilang bahwa itu dilakukan karena itu bisa dikatakan menggabungkan dua akad karena sertifikat rumah baru bisa didapatkan di akhir. Kata ustadz yang ketiga Dr. Elwandi itu haram. Anda beli rumah ke bank syariah yang dia kasih rumah ke uang ini, beli rumah atau beli uang? Kalau Anda beli beras ke toko grosir beras, dikasih uang atau beras? Pasti beras. Beli baju di toko yang mana tadi? Yang itu. Dapat baju atau uang? Pasti baju. Ini yang jual beli. Kalau dikasih uang, nanti dibayar uang berlebih, apa namanya? Riba. Makanya kata Dr. Alwi ini haram. Tapi kalau dikasih oleh bank syariah rumah, ini mungkin masih bisa dikatakan halal dengan persyaratan rumah ini memang sudah dia beli di akad dan sudah diterimanya. Bukan dia suruh kita yang membuat membeli semuanya, diwakilkan sama bukan. Kemudian tidak ada klausul bila terlambat dikenakan denda pertambahan dengan baik menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Karena mereka jago. Mereka buat dendanya pakai bahasa Arab seolah-olah syar'i. Ghoramatut ta'khir. Artinya apa? Denda keterlambatan. Sama. Ustaz. Jelas. Tapi kalau misalkan kita bisa bilang tadi misalkan pakaian baju sudah di dia, dan motor sudah di dia. Ini rumahnya sudah di dia. Tapi itu suratnya belum di dia. Sebentar. Ibu datang ke dia beli rumah. Iya. Ya. Pada ibu datang menyampaikan maksud ibu, ibu dikasih, ibu bayar uang atau dikasih uang atau dikasih rumah atau dikasih janji saja rumah langsung punya rumahnya. Jadi kita menempati rumah itu kan akhirnya bayar cicilan nih. Sebentar, ibu sekarang rumah dari ibu pegang belum? Pertanyaan besar karena ada jadi kedepannya ini kalau punya rumah gitu dengan terpakai. Sekarang ibu mau beli rumah atau rumah ibu sudah ditempatin tapi ingin dialihkan? Saya belum punya besar. Terus? Jadi, saya berpikiran bahwa saya punya waspada pada diri saya untuk saya ke depan kalau saya kan di rumah kan, karena saya nggak mungkin bisa di rumah langsung tunai. Nah, dua versi ceramah ini menghubungkan KPR dengan sistem yang berbeda. Nah, yang pertama itu bilang boleh asalkan anaknya sudah bayar, sudah jelas 300 juta di awal nih, dan asurannya emang tetap kayak gitu, nominalnya tetap dan tidak ada apa ya, tidak ada. Sudah tadi sudah saya dengar dan sudah saya jawab haram dua-duanya. Kalau yang mau yang halal, saya tunjukkan kepada ibu. Mau ibu yang halal? Ya mau, Ustaz. Datang, mau ke bank, mau ke bank, mau ke boom, terserah. Kemudian, Pak, saya mau beli rumah, tapi saya tidak punya uang, cash. Bukan tidak punya uang sama sekali, dia tidak punya uang cash. Insya Allah, suami saya bekerja dan saya juga ada pemasukan per bulanan. Insya Allah bisa kami cicil, ya. Mau ke bank, mau ke BUM, boleh BUM Udin atau BUM Cahyo, boleh, tidak ada masalah. Ah, kata dia, otomatis bisa jadi dia developer yang punya rumah, atau bisa jadi dia yang punya rumah langsung sekarang sedang tempatnya ingin dijual, ya atau tidak? Bisa jadi dia tidak punya rumah tapi punya uang untuk membelinya. Ya kan? Kalau dia yang sudah punya rumah, gampang. Oh ya udah, enggak ada masalah. Kata dia. Cuman sekarang berapa persen mampu dulu? 20% saya mampu sih cash sekarang. Sisanya cicil. Oh kalau gitu, hal yang seharusnya sepantasnya saya jual 100 juta karena cicil 20 bulan saya jual 200 juta. Terlambat enggak ada denda ya? Enggak ada. Insyaallah enggak ada. Betul nih Bung, betul. Berarti kebung beli ini kan ya. Alhamdulillah. Sebentar dulu saya mau tunjukkan 3 solusi sampai. Boleh. Jelas ini? Ustaz, maaf lagi. Berarti kan saya mau memastikan saja, berarti itu sistemnya boleh walaupun surat rumahnya belum di tangan saya ketika saya sudah terkait di rumah itu. Betul. Oke, terima kasih Ustaz. Mulai berikut ya, selanjutnya. Tentang kartu kredit, apakah jika kita menggunakan pembayaran dengan kartu kredit di lunasi sehingga terlihat Pak Nihil, apakah ini termasuk riba? Iya. Cukup? Iya. Karena ketika membuka kartu kredit dahulu, selain Anda mengisi form permintaan permohonan pembukaan kartu kredit, ada satu lagi term of condition, syarat ketentuan yang harus Anda tanda tangani. Di antaranya, bila terlambat dikenakan denda atau gharamatu ta'khir, ini bahasa Arab saya. Dengan 0,01 kali angsuran dikali hari. Tiba. Setuju enggak si pemohon tadi? Kalau tidak tanda tanganinnya dan dia bilang saya enggak coret yang ini Pak, coret. Saya tanda tanganin. Mau enggak simpangnya? Sibung tak kesibung mungkin mau, kalau simpang nggak tahu saya. Hah? Tentu tidak mau ya. Bila masih ada kata-kata ini, walaupun belum Anda gunakan kartu ini, Allah mengharamkan riba, Anda setuju riba. Ampar dosanya udah jalan ya. Paham? Bukan antum saya maksud. Antum ustaz. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Syukur Ustaz ada sampai hari ini. Pertanyaannya, hukumnya gimana Ustaz? Kalau misalnya kita tuh kan kayak misalnya sering kayak misalnya beli minuman di pinggir jalan yang orang pedagang ini jualannya di atas trotoar atau di atas fasilitas umum, apakah ini termasuk memberikan kepada mereka hak-hak mereka mesti aku jual di sini aku nih gitu. Maksudnya apa? Apakah itu termasuk jadi memberikan yang nak apa nama ni? Kata aman aja. Kalau masalah beli minuman kayak yang pedagang itu jualan di atas fasilitas umum, contohnya gitu. Dia pedagang itu semua. Contoh, maksudnya itu, jadi pedagang kaki lima itu nanti jualannya di pinggir jalan atau di atas trotoar gitu, di atas fasilitas umum gitu. Lalu Anda beli, boleh atau tidak belinya? Betul. Boleh Anda belinya, cuma Anda berdosa. Belinya boleh, airnya halal bila rukun dan syarat jauh terpenuhi, tapi Anda berdosa. Ini tempat pejalan kaki, bukan tempat berdiri membeli. Tempat berdiri membeli itu di depan toko. Jelas? Jelas. Bukan drive thru juga ini. Sambil atas motor lah satu. Drive thru bukan di situ tempatnya. Paham? Gara-gara Anda drive thru di belakang, orang kencang nabrak mental dia, atau jatuh, atau sakit, atau meninggal, tanggung jawab Anda dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana untuk menerima beasiswa dari negara itu? Apakah perlu kita sebelum pendanaannya itu, ataupun bukan dari negara yang mana dari semasa satu gitu? Apakah kita harus sebentar? Apa hukum menerima beasiswa pendidikan? Yes. Ini yang mengajukan laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Beasiswa mau ke mana belajarnya? Itu banyak pilihan sih, untuk luar negeri juga ada. Ke luar negeri, boleh perempuan safar sendirian? Nanti ditemani mahram, Ustaz. Mungkin nikah dulu baru berangkat setelah dapat. Itu jawabannya ya, tapi saya tunjukkan jawabannya. Sebentar, Anda mau belajar apa? S2-nya apa maksud saya? Pertanyaan saya, belajar apa? Bukan S2 berarti, itu namanya grade-nya kan? Mau belajar apa? Oh, pendidikan berguna insya Allah. Saya khawatir keuangan riba umat. Pendidikan yang berguna untuk umat insya Allah. Ya, tapi nanti ketika diterima melakukan perjalanan pakai mahram. Ya, baik. Insya Allah Anda akan bisa, karena pendidikan tinggi itu, kalau diperkirakan kita tidak bisa berbuat untuk kaum muslimin, sebaiknya jangan, langsung ambil aktivitas yang menghasilkan kebaikan baik untuk diri sendiri ataupun umat. Menghabiskan waktu untuk melakukan yang pendidikan yang panjang itu. Ya, Anda insya Allah berguna untuk umat, insya Allah. Semoga berguna untuk. Ya, maka boleh mengambil beasiswa tadi kalau dapat. Kalau dari swasta, kan ada juga dari sponsornya adalah hasil yang tidak produsen tidak halal, lembaga riba atau perusahaan haram, gitu bu? Ya. Anda mampu atau tidak membiayai sendiri untuk jenjang pendidikan ini? Mampu. Kalau mampu tidak halal bagi Anda terima uang haram ini, walaupun yang menyerahkannya pemerintah. Tapi kalau tidak mampu, uang haram tadi bagi fakir miskin halal. Faham betul? Maka boleh Anda ambil dengan syarat apa yang Anda tuntut tadi berguna untuk diri sendiri dan untuk umat setelah selesai pendidikan. Jelas jawabannya? Jelas. Okay. Kami akan mulai usaha sebagai pengelola untuk makan. Akhir-akhir ini kami banyak dikawali kredit dari bank-bank komersial. Bagaimana dengan kredit bank syariah? Apakah bisa dipakai penawaran dari bank syariah? Bagaimana solusi dari usaha? Bank syariah solusi atau tidak? Jawabannya tidak, karena mereka menggunakan denda keterlambatan. Solusi dari Ustaz apa? Solusi dari saya, bangun anda tengah malam, meminta kepada yang memiliki langit dan bumi. Jangan minta kepada Erwandi, dia tidak punya apa-apa. Tapi anda minta kepada di tengah malam solusinya, dia akan berikan kepada anda solusi yang tidak ada duga-duga. Saya kira ini pertanyaan bagus sebagai penutup. Semoga bermanfaat. Subhanallah.